Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan. Kita masuk bab yang baru. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, bab tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir at-tauhid dan syahadat La ilaha illallah. Di situ wawu ataf, ya. Wawu yang menunjukkan, ya, diikutkannya sesuatu yang merupakan makna dari kata yang disebutkan sebelumnya. Ya. Sebagian ulama menyebutkan hadza min bab adful makna ala lafad. Atof makna dari sebuah kata yang disebutkan sebelumnya. Sehingga di sini, judul bab di sini maknanya tafsiru tauhid, tafsir tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid ya syahadat la ilaha illallah. Sehingga di sini, wawu di sini bukan berfaedah al-mughayarah. Tidak menunjukkan sesuatu yang berbeda antara kata yang disebutkan sebelum wawu dan kata yang disebutkan setelah wawu, ya, bukan sesuatu yang berbeda, tapi menjelaskan dari kata yang disebutkan sebelumnya. Sebagian juga ada yang menyebutkan bahwasanya wawu di sini min babi atfiddal alal madlul, atof dari sesuatu yang menunjukkan dari kata yang disebutkan sebelumnya. Bisa dipahami ya? Jadi kita ketika memahami judul bab ini, jangan sampai kita mengira bahwasannya tauhid itu berbeda dengan syahadat la ilaha illallah. Hakikatnya sama. Tauhid ya la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah makna dari tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu mereka yang diibadahi selain Allah. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, mereka yang mereka ibadahi mencari atau berharap kepada Allah dengan wasilah. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan al-wasilah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Inna azab rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang ditakuti. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, munasabatul bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Qala hafizallah, lamma dzakara al-musannifu rahimahullah fil abwab as-sabiqah at-tauhida wa fadailahu wa ad-da'wata ilaihi والخوف من ضده الذي هو الشرك بين رحمه الله في هذا الباب معناه. Ketika al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan di dalam bab-bab yang sebelumnya tentang tauhid dan tentang keutamaan-keutamaan tauhid wa da'wata ilaihi, dan menyebutkan satu bab khusus tentang berdakwah kepada kalimatut tauhid, kepada syahadat la ilaha illallah wal khaufa min diddihi, dan juga menyebutkan bab khusus tentang al khauf minasyirk, yang mana asyirk itu adalah lawan dari tauhid. Wal khaufa min diddihi alladhi huwa syirk, dan takut dari lawannya, lawan tauhid, yaitu asyirk, kesyirikan. Setelah muallif menyebutkan bab-bab ini pada bab-bab sebelumnya, maka di bab sekarang ini beliau menjelaskan tentang makna dari tauhid. Ya. Maka di sini beliau akan menyebutkan tentang makna dari tauhid. Lianna ba'dan nasi yukhti'u fi fahmi ma'nahu. Karena sesungguhnya atau bahwasanya sebagian manusia yukhti', keliru di dalam memahami makna tauhid. Fayadhunnu anna ma'nahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat. Sehingga sebagian orang tersebut menyangka bahwasanya makna al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah, bahwasanya makna tauhid itu hanya sekedar ketika seseorang mengakui tentang tauhid rububiyyah. Tauhid rububiyyah adalah tauhid di mana seorang hamba meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya khalik, satu-satunya mudabbir, satu-satunya raziq, satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur alam semesta dan memberi rizki. Sebagian orang keliru di dalam memahami tauhid. Dia menyangka bahwasanya tauhid itu hanya sekedar meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta dan pemberi rizki. Ya. Dan itu adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang kurang sempurna. Wa hadza laisa huwal muradu bitauhidi. Dan ini bukanlah yang dimaukan dari makna tauhid. Wa innamal muradu bihi ma dallat alaihi an-nususul lati saqal musannifu rahimahullah tarafan minha fi hadzal bab. Makna dari tauhid adalah yang ditunjukkan oleh nas-nas yang akan disebutkan oleh musannif sebagiannya, yaitu sebagian dari nas-nas tersebut di dalam bab ini. Jadi di dalam bab ini, bab tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, musannif atau muallif akan menyebutkan sebagian dari dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Min annahu ifradullahi bil ibadati wal khulusi minasyirik. Bahwasanya makna dari tauhid kesimpulannya adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah di dalam peribadatan, wal khulusi minasyirik, dan terbebas dari kesyirikan. Ya. Sehingga ikhwani fillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini muallif akan khusus menekankan tentang makna tauhid dan makna la ilaha illallah. Kenapa ini penting? Karena tidak sedikit di kalangan umat Islam ini yang belum benar di dalam memahami makna tauhid. Belum lurus pemahamannya tentang makna tauhid. Di antara mereka ketika ditanya apa makna la ilaha illallah yang tiap hari dia baca sebagai zikir. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan ada yang mengulang-ulangnya sampai ratusan kali, ribuan kali. Ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, maka tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Di antara pemahaman yang keliru tentang makna la ilaha illallah, misalnya ada yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah pemahaman yang tidak tepat. tidak sebagaimana yang dimaukan Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau seandainya makna ini adalah makna yang benar, maka tentunya Rasulullah tidak akan memerangi orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin Quraisy yang hidup di zaman beliau. Tapi realita yang terjadi sebaliknya. Rasulullah memerangi mereka, ya, karena mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dalam keadaan mereka meyakini bahwasanya pencipta alam semesta adalah Allah satu-satunya. Karena disebutkan dalam Al-Quran, jika orang-orang musyrikin ditanya, ya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, layakulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka, kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan, sayakulunallah. Atau layakulunallah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi kaum musyrikin meyakini bahasanya Allah satu-satunya pencipta. Tapi ya, keyakinan mereka tersebut tidak menjadikan mereka orang-orang muslim. Bahkan Rasulullah tetap memerangi mereka. Nah, sehingga makna dari la ilaha illallah bukanlah khaliqa illallah. Ya. Yang dimaukan bukanlah itu maknanya. Sehingga disinilah, di dalam bab inilah, muallif akan menjelaskan kepada kita apa makna la ilaha illallah bersumber dari dalil-dalil syar'i. Qala rahimahullahu ta'ala, hafidhahullahu ta'ala, wa 'atafa syahadata an la ilaha illallah 'ala at-tauhid. Di sini muallif mengikutkan syahadat an la ilaha illallah 'ala at-tauhid, yaitu di dalam judul disebutkan syahadat la ilaha illallah mengikuti lafaz tauhid, liyubayyana anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi, untuk menjelaskan bahwasanya makna dari kedua kalimat ini adalah satu. Tidak ada perbedaan padanya. Sebagaimana yang kita isyaratkan di awal tadi. Bahwasanya tauhid, ya syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah itu ya tauhid. Ya, sehingga tauhid dan syahadat la ilaha illallah bukanlah dua hal yang berbeda. Tapi keduanya adalah satu makna. Qala hafizahullah, yad'una ay yad'unahum min dunillah. Dalam hadis atau dalam ayat disebutkan ulaikal ladzina yad'una. Yad'una dalam ayat tersebut maknanya adalah ay yad'unahum min dunillahi. Mereka ibadahi. Tadi kalau kita terjemahkan secara tekstual seperti ini, ya agak membingungkan. Tapi kita harus pahami bagaimana nanti i'rabnya atau bagaimana kedudukannya dari sisi nahu. Ulaikal ladzina yad'unahum, demikian makna ayat tersebut kalau dilengkapi. Hum di situ yang dimahdzuf, yang hilang ya, di ayat tidak kelihatan, tapi kalau ditakdirkan jadi terlihat. Ulaikal ladzina yad'unahum wahum al-malaikah. Hum, mereka yang dimaksud adalah al-malaikata wal-anbiya'a was-salihina wa ghairihim. Para malaikat, para nabi, para salihin dan selainnya. Fad-damirul fa'ilu fi yad'una raji'un ilal kuffar. Sehingga damir fa'il yang terdapat pada yad'una ya, itu kembali kepada al-kuffar. Wal musyrikun, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kita nukilkan di sini penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya untuk memperjelas ya tentang makna ayat ini. Qala Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala fi tafsiri, di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Qauluhu taala, firman Allah taala, ulaikal ladzina yad'una. Ulaika mubtada. Ya, ulaika kedudukannya dalam i'rab sebagai mubtada. Alladzina sifatu ulaik. Ulaika alladzina. Alladzina sebagai sifat dari ulaik. Ulaika tadi sebagai apa? Sebagai mubtada. Ula alladzina sebagai apa? Sebagai sifat dari ulaik. Wa dhamirus silah mahdhufun. Dan dhamir dari silah, ya, karena alladzina adalah isim mausul. Isim mausul butuh kepada silah dan kepada dhamir. Dhamirus silah. Ya. Silahnya apa? Silah dari isim mausul alladzi. Alladzina, silahnya adalah yad'una. Ya. Mana dhamir silahnya? Dhamir silahnya mahdhuf. Mungkin kalau belum belajar ilmu nahwu agak bingung, tapi yang sudah belajar coba dipahami baik-baik. Ya, biar bisa memahami ayat ini dengan tepat. Dhamirus silah kata Imam Al-Qurtubi mahdhufun. Hilang atau tidak ditampakkan. Sehingga takdirnya kalau dimunculkan dhamirus silah tersebut, ya, adalah hum. Yad'unahum. Ay raji'un wa'aidun ila alladzina. Hum di situ kembalinya kepada alladzina. Ya'ni ula'ika al-mad'uwun. Sehingga kalau ditakdirkan jumlahnya menjadi ula'ika al-mad'uwun. Mereka, ya, mereka yaitu sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah oleh orang-orang musyrikun, ya. Ya bataguna, sehingga ya batagun di sini kedudukannya dalam i'rab sebagai khobar. Sebagai khobar dari ulaik. Bisa dipahami ya sampai sini? Sehingga ya bataguna sebagai khobar. Atau bisa juga sebagai hal. Au yakunu halan walladzina yad'una khabar. Sehingga bisa ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama, alladzina sebagai sifat dari ulaik, yabtaguna sebagai khabar. Kemungkinan yang kedua, alladzina yad'una sebagai khabar, yabtaguna sebagai hal. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ditakdirkan seperti itu, ulaikal mad'uun, mereka sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah oleh orang-orang musyrikun, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Yabtagun, ay, dijelaskan oleh al-asyarih, hafidhahullah, yabtaguna ay yatlubuna wad-dhamiru al-fa'ilu fihi raji'un ilal mad'uwin minal malaikati wa nahwihim. Yabtaguna maknanya adalah yatlubun, meminta, mencari, berharap. Wadhamirul fa'il, pelaku dari fi'il yabtagun, raji'un ilal mad'uwin, kembalinya kepada al-mad'uwin, sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah tadi, baik dari kalangan malaikat ataupun yang selainnya, itu dari para nabi, para rasul dan orang-orang soleh. Sehingga makna ayat ini, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, di dalamnya terdapat raddun, bayyinun. Terdapat bantahan yang sangat tegas bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya peribadatan yang dilarang dalam Islam, peribadatan kepada selain Allah yang dilarang kepada di dalam Islam, itu adalah peribadatan kepada berhala-berhala saja. Berhala-berhala dalam bentuk batu, pohon-pohon, dan sebagainya. Adapun peribadatan kepada orang-orang soleh, itu boleh. Berdoa meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal atau tidak ada di tempat, itu boleh. Ini anggapan sebagian orang, terkhusus dari kelompok as-sufiyah. Maka dalam ayat ini, terdapat bantahan yang jelas dan tegas terhadap anggapan yang keliru itu. Bahkan orang soleh pun, para nabi dan rasul pun, dan para malaikat yang dekat kepada Allah, mereka juga tidak boleh diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini tegas menunjukkan hal itu. Ya, ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Mereka, sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah, mereka juga berharap. Ya, berharap untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan al-wasilah. Mereka juga berlomba-lomba di antara mereka siapa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap rahmat Allah dan takut dari azab-Nya. Ya, ini kondisi para malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang soleh demikian. Sehingga kalau kondisi mereka demikian, tidak berhak untuk diibadahi. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada penjelasan dari salaf, yaitu dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tentang sebab turunnya ayat ini, atau diistilahkan dengan sababun nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini. Disebutkan di dalam riwayat, di dalam sahih Al-Bukhari, riwayat dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, nasun minal jinni kanu yu'baduna fa aslamu. Ayat ini mengisahkan tentang sekelompok jin, sekelompok dari bangsa jin yang dulunya diibadahi selain Allah. Jadi ada sekelompok manusia yang beribadahnya kepada jin, meminta kepada jin, beristighatsah kepada jin, menyembelih kepada jin, ya, memberikan sembelihan, sesajen, ya, untuk dipersembahkan kepada jin. Tapi kemudian jin tersebut aslamu, masuk Islam, ya, karena di dalam bangsa jin juga ada yang kafir, ada yang musyrik, juga ada yang muslim. Dulunya ada yang kafir, kemudian mu'allaf, masuk Islam, ya. Ada yang demikian. Maka ayat ini berbicara tentang hal itu, ya. Ada sekelompok jin yang dahulunya diibadahi, kemudian jin tersebut masuk Islam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, kana nasun minal ins ya'buduna nasan minal jin fa aslama al jin wa tamassaka haula bidinihim. Sekelompok manusia ada yang beribadah kepada sekelompok dari bangsa jin. Fa'aslamal jin. Maka sekelompok jin itu masuk Islam. Wa tamassaka haula bidinihim. Akan tetapi manusia yang beribadah kepada jin tetap di atas kesyirikannya. Ya. Sehingga ayat ini berbicara tentang kondisi orang-orang yang masih menyembah jin dalam keadaan jinnya sendiri sudah masuk Islam, beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turun ayat ini, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila akhiril ayah. Ya, mereka yang diibadahi selain Allah, mereka sendiri juga beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Lalu kenapa kalian tetap beribadah kepada orang-orang yang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini makna ayat yang dimaukan. Dan ini penafsiran yang pertama dari ayat. Sehingga, ya, penafsiran yang pertama dari ayat ini berbicara tentang setiap orang yang beribadah kepada suatu sesembahan yang kemudian sesembahan tersebut masuk Islam. Ya. Ada al-qaulu tsani, pendapat yang kedua tentang tafsir ayat ini sebagaimana yang dinukilkan dari, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengisahkan atau berbicara, menerangkan ayat ini. Kana ahlu syirk yaqulun. Dahulu orang-orang musyrik berkata, na'budul malaikata wal masiha wa uzairan wahumul ladhina yuda'un. Ya, kami beribadah kepada para malaikat. Kami beribadah kepada al-masih, Isa ibnu Maryam. Kami juga beribadah kepada Uzair. Ya. Ini ucapan orang-orang musyrik. Siapa para malaikat? Siapa Al-Masih Isa ibn Maryam? Siapa Uzair? Ya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang juga beribadah kepada Allah, berusaha untuk yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Berusaha untuk mendekatkan diri dengan berbagai macam wasilah. Ya. Kemudian qala asy-syarih hafizahullahu taala al-wasilatu. Sekarang menafsirkan tentang makna al-wasilah dalam ayat ini. Al-wasilatu ma yutaqarrabu bihi ilallah. Al-wasilah adalah setiap yang dikerjakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wasilah. Ya. Yang dimaukan dalam ayat ini. Fa ma'na tawassala ila Allah, sehingga kata kerja dari al-wasilah adalah tawassala. Sehingga makna jumlah tawassala ila Allah maknanya adalah ai amila amalan yuqarribuhu ilaihi. Makna dari jumlah tawassala ila Allah, bertawassul kepada Allah, maknanya adalah beramal amalan saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wasilah yang benar. Makna al-wasilah yang benar. Kita akan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya yang berjudul At-Tawassul. Beliau memiliki satu kitab khusus membahas tentang At-Tawassul. Anwa'uhu wa ahkamuhu. Bagaimana jenis-jenis tawassul dan hukum-hukumnya. Mana tawassul yang boleh, mana tawassul yang syar'i, dan mana yang tawassul yang dilarang dalam Islam. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari tawassul. Keliru. Atau bahkan bisa kita pastikan dusta. Orang-orang yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, orang-orang yang mengingkari tawassul, itu Ahlus Sunnah, orang-orang salafi itu tidak mau bertawassul. Mereka mengingkari tawassul. Ini dusta, kebohongan. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun menetapkan apa yang dinamakan dengan at-tawassul. Tapi ketika melakukan tawassul, berpegang pada Al-Quran wa Sunnah, sehingga membedakan mana tawassul yang boleh secara syar'i dan mana yang dilarang. Ya. Dalam kitabnya ini, beliau, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, menyebutkan sebuah fenomena. Fenomena di tengah-tengah umat Islam atau masyarakat, yang mana ini adalah fenomena yang menyedihkan. Ya, dan menunjukkan jauhnya umat ini dari ad-din, agama yang murni. Beliau menjelaskan, al-amalus salihatu wahdaha hiyal wasail al-muqarribah ilallah. Kesimpulan dari penjelasan yang beliau sebutkan dari awal kitab, beliau menjelaskan makna tawassul secara bahasa. Dalam bahasa Arab maknanya apa saja. Kemudian disebutkan dan dijelaskan tentang makna wasilah secara syar'i. Kesimpulannya, al-amalus salihah wahdaha hiyal wasail al-muqarribah ilallah. Amalan soleh itulah satu-satunya yang merupakan wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penafsiran atau pemaknaan wasilah yang lain, ya. Sehingga yang disebut dengan wasilah dalam istilah syar'i adalah al-a'malus shalihah, amalan soleh. Beliau berkata, "Wa minal gharibi anna ba'da mudda'il ilm i'tadu al-istidlala bil ayataini sabiqatain ala ma yalhaju bihi katsirun minhum." Dan suatu yang aneh, ya, suatu fenomena yang aneh, sebagian orang-orang yang mengklaim sebagai orang yang berilmu, orang-orang yang mengklaim sebagai ulama, ya, atau sebagai kiai, orang yang punya ilmu, mereka terbiasa melakukan istidlal dengan kedua ayat ini untuk melegalkan amalan mereka atau amalan yang mereka gemari, yang digemari oleh sebagian besar mereka, berupa at-tawassul bidawatil anbiya, bertawassul dengan zatnya para nabi, atau dengan hak mereka, atau dengan au hurmatihim au jahihim, bertawassul dengan zatnya para nabi, haknya para nabi, kehormatan para nabi, dan kedudukan para nabi. Ya. Beliau nanti akan menjelaskan bahwasanya ini adalah suatu yang keliru. Tapi kebanyakan mereka untuk melegalkan amalan mereka ini, mereka berdalil dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Oh, ini wasilah. Wasilah disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti wasilah itu boleh. Tapi kemudian mereka memaknai wasilah dengan tawassul yang bid'i. Tawassul yang dilarang dalam Islam. Mereka berdalil dengan ayat ini untuk melegalkan perbuatan mereka berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Berdoa meminta kepada wali-wali, orang-orang yang mereka anggap wali, ya, yang sudah mati. Atau bertawassul kepada penghuni-penghuni kubur. Ya. Seringkali mereka berdalil dengan ayat ini. Nah, kita harus hati-hati. Dan kita harus punya bekal untuk membantah syubhat mereka ini. Ya. Dua ayat yang dimaksud. Yang pertama ayat ini. Ulaikal ladhina yada'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Dan ayat yang kedua yang menyebutkan lafaz wasilah dalam Al-Quran adalah ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah, ya, berharaplah al-wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan di dua tempat ini, lafaz wasilah, kata wasilah disebutkan di dua tempat ini. Ahlul batil sering menggunakan dua ayat ini untuk apa? Untuk membenarkan amalan mereka. Wa huwa istidlalun khati', kata Syekh Al-Albani, wa huwa istidlalun khati', ini adalah istidlal yang salah dan keliru. La yasihhu hamlul ayatain 'alaihi. Tidak sah, tidak benar menyeret ayat ini, kedua ayat ini kepada makna tersebut. Li'annahu lam yathbut syar'an anna hadha tawassul masyru'un marghubun fih. Bantahan yang pertama, ya, jika kita mendapati ada orang yang berdalih atau memakai kedua ayat ini untuk membenarkan tawassul yang bid'i yang mereka lakukan, maka bantahan yang pertama, kata beliau, lam yathbut syar'an anna hadha tawassul masyru'un marghubun fih. Tawassul yang mereka maukan itu tidak ada dalilnya secara syar'i, ya. Tidak ada penetapannya dalam syariat bahwasanya tawassul tersebut adalah tawassul yang disyariatkan atau tawassul yang disenangi di dalam agama ini. Tawassul yang dimaksud di sini adalah apa? Tawassul yang bid'i. Tawassul berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi melalui perantara, ya. Meminta kepada Allah tapi melalui perantara. Mintanya kepada orang soleh ini. Keyakinannya ketika dia meminta melalui perantara ini, perantara itulah yang akan mengantarkan permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika meminta, enggak langsung minta kepada Allah. Ya Allah, ya berikan kepada saya rizki, berikan kepada saya anak, keturunan. Ya. Mintanya tidak langsung kepada Allah, tapi mintanya melalui perantara. Kepada wali fulan. Ya wali, ya. Mintakan kepada Allah supaya saya segera dikaruniai anak. Mintanya tidak kepada Allah langsung, tapi melalui perantara. Inilah tawassul yang bid'i. Tawassul yang mengandung unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Dan yang sangat disayangkan, kebanyakan orang yang melakukan ini berdalil dengan kedua ayat ini tadi. Maka kita harus tahu bantahannya. Yang pertama tadi, bahwasanya tawassul yang seperti itu tadi tidak ada dalilnya di dalam syariat. Tidak ada yang menunjukkan bahwasanya tawassul tersebut disyariatkan dan dicintai di dalam syariat ini. Walidzalika lam yadhkur hadzal istidlala ahadun minas salafis saleh. Ini bantahan yang kedua. Oleh karena itu, tidak ada yang menyebutkan istidlal yang seperti ini satu pun dari kalangan salafus saleh. Baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan yang seterusnya dari kalangan para ulama ahlus sunnah. Tidak ada yang menyebutkan tafsir ayat ini dengan penafsiran yang mereka inginkan. Dengan tawassul yang mereka maukan tadi. Tawassul yang syirki tadi. Walastahabbu at-tawassul al-madhkur. Dan mereka, kaum salaf, tidak menyukai tawassul yang demikian itu. Balilladhi fahimuhu minhuma annallaha tabaraka wa ta'ala ya'muruna bittaqarrub ilaihi bikulli ragbah. Bahkan yang dipahami oleh kaum salaf dari kedua ayat tadi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan bikulli raqbah, dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan dan keseriusan, keinginan yang sungguh-sungguh. Wa taqaddum ilaihi bikulli qurbah. Dan mendekatkan diri kepada Allah dengan segala bentuk kurbah. segala amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa tawassul ila ridahu bi kulli sabilin, dan bertawassul mencapai kepada ridha Allah dengan seluruh jalan yang bisa ditempuh. Qala rahimallah, walakinallaha subhanahu qad 'alamana 'allamana fi nususin ukhra katsiratin anna 'alaina idza aradna at-taqarrub ilayhi an nataqaddam ilayhi bil a'mal as-salihah allati yuhibbuha wa yardaha. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita di dalam nas-nas yang lain yang sangat banyak jumlahnya, bahwasanya wajib bagi kita jika kita menginginkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita mendekatkan diri kepadanya dengan cara apa? Dengan melakukan amalan-amalan yang soleh, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Segala amalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka itu adalah amalan soleh. Baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, sebagaimana definisi ibadah yang sudah kita pelajari. Sehingga mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amalan soleh. Ya, bukan dengan cara-cara yang lain. Hanya dengan amalan soleh yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Qala rahimahullah, wa huwa lam yakil tilkal amal ilayna. Dan Allah tidak menyerahkan amalan soleh itu definisinya kepada kita. Walam yatruk tahdidaha ila uqulina wa adwaqina. Dan tidak menyerahkan definisi dan penentuan amalan soleh itu kepada akal-akal kita dan kepada perasaan-perasaan kita. Jadi maksud beliau, kalau kita sudah paham, mendekatkan diri kepada Allah itu hanya dengan amalan soleh yang Allah cintai dan Allah ridhoi, amalan soleh itu tidak boleh. Ya. Kita tentukan seenaknya sendiri. Ya. Amalan soleh itu Allah yang menentukan. Ini amalan soleh, ini bukan. Yang menentukan bukan kita. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menyerahkan definisi amalan soleh itu kepada akal-akal manusia. Atau perasaan-perasaan manusia. Li'annaha hina dhak satakhtalifu wa tatabayan wa satattaribu wa tatakhasam. Karena kalau definisi dan ketentuan amalan soleh itu dikembalikan kepada akal-akal manusia, pasti manusia akan saling berselisih. Si A menganggap ini amalan soleh. Oh, ini menurut saya amalan soleh. Si B, oh bukan, itu bukan amalan soleh. Ya. Saling berselisih. Ya. Karena manusia akal-akalnya berbeda-beda. Ya. Dan perasaannya pun berbeda-beda. Bal amarana subhanahu an narji'a ilaihi fi dhalik. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah, ya, ketika kita ingin mengetahui mana amalan-amalan soleh itu. Apa saja amalan-amalan soleh, maka kita harus kembali kepada Allah. Mencari bimbingan melalui wahyu yang Allah turunkan. Wa nattabi'u irsyadahu wa ta'limahu fih. Maka kita mengikuti bimbingan Allah, itu dalam Al-Quran, dalam wahyunya, wa ta'limahu fi, dan bagaimana Allah mengajarkan kepada kita tentang apa saja amalan soleh itu. Li'annahu la ya'lamu ma yurdillaha azza wa jalla illallah wahdah. Ini penting dan perlu digarisbawahi, karena tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang Allah ridhoi kecuali Allah sendiri. Tidak ada dan tidak boleh seseorang menyatakan seenaknya sendiri ini amalan Allah cintai. Ya. Ini amalan ini Allah ridhoi. Ketika ditanya apa dasarnya, ini menurut akal saya, ini menurut perasaan saya, amalan ini Allah mencintainya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Berarti kalau dia melakukan hal itu, berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini dosa besar. Ya. Al-qaul 'ala Allah bila ilm atau bi ghairi ilm adalah kabira. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah dosa besar. Ya, sehingga kita harus tahu, tidak ada yang mengetahui apa saja perkara-perkara, amalan-amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai kecuali Allah sendiri. Kalau kita ingin tahu apa saja amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai, kita harus kembali kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberitakan dan menerangkan kepada kita amalan-amalan tersebut. Ya. Dan wahyu Allah itulah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihissalatu wassalam. Falihada kana minal wajib alaina hatta na'rif alwasail almuqarribah ila Allah an narji'a fi kulli mas'alatin ila ma syar'ahu Allah subhanahu. Oleh karena itu, kewajiban kita agar kita bisa mengetahui alwasail. Alwasail bentuk dari wasilah. Agar kita bisa mengetahui wasilah-wasilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, kita wajib kembali di setiap permasalahan tersebut kepada apa yang telah Allah syariatkan dan kepada apa yang wabayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa ya'ni dzalika an narji' ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Jadi maksudnya adalah kita kembali kepada Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah rasulnya untuk mengetahui apa saja amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Wa hadza huwa alladhi wasana bihi rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diwasiatkan kepada kita oleh nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amrayni, aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang mana kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasulnya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ya. Selesai penukilan dari ucapan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari penjelasan beliau, ya, tergambar bagi kita bahwasanya di sana juga ada ahlul batil yang menggunakan ayat ini, tapi justru dipakai untuk, ya, melegalkan hawa nafsu mereka, yaitu untuk melegalkan amalan-amalan mereka yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih hafizallahu ta'ala wa yarjuna rahmatahu ay la yarjuna ahadan siwa, dan mereka berharap rahmat Allah, maksudnya mereka tidak berharap kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna 'adabah ay la yakhafuna ahadan siwa, mereka tidak takut kepada seorang pun selain Allah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah. Ya, sehingga ibadah itu mengandung dua unsur ini. Yang pertama unsur ar-raja, berharap. Dan unsur apa? Al-khawf, takut. Ya. Nah. Qala hafidhullah al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah. Makna umum atau makna global dari ayat ini. أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan mereka orang-orang yang, atau mereka sesembahan-sesembahan yang kaum musyrikun beribadah kepada mereka selain Allah, baik dari kalangan malaikat wal anbiya, para nabi was salihin, orang-orang saleh, yubadiruna ila talabil qurbah ilallah, yang diibadai oleh orang-orang musyrikin itu sendiri, mereka berlomba-lomba untuk meraih al-qurbah, kedekatan kepada Allah. Fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, mereka berharap rahmat Allah satu-satunya dan takut dari adabnya. Faidha kanu kadhalika kanu min jumlatil abid, kalau kondisinya demikian, ya, kondisi orang-orang yang, atau sesembahan-sembahan yang diibadai orang-orang musyrikun itu demikian kondisinya, maka hakikatnya mereka termasuk abid. Mereka termasuk hamba Allah. Fakaifa yud'auna ma Allah? Kalau mereka hamba Allah, bagaimana kemudian mereka diibadai bersama dengan Allah? Ya. Wahum mashghulun bi anfusihim. mereka sendiri sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk mendekatkan diri kepada Allah. Yad'una Allah wa yatawassaluna ilaihi bi'ibadatihi. Mereka sibuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan ibadah. Jadi hakikatnya orang-orang musyrikin yang mendekatkan diri kepada al-wasaid, perantara-perantara mereka yang mereka anggap bisa mendekatkan diri kepada Allah, amalan mereka sia-sia. Kalau yang mereka ibadahi ternyata orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh pasti sibuk dengan dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah. Ya. Nah. Qala hafizallah munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab yang sedang dibahas. Bab tafsiru tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Anna tadullu ala anna ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallahu huwa tarku ma'alaihil musyrikun. Bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan segala apa yang diamalkan oleh orang-orang musyrikun. Min da'wati salihin. Apa amalan-amalan orang musyrikun yang harus dijauhi itu? Yaitu berdoa kepada orang-orang soleh. Wal istishfa bihim. Meminta syafaat kepada mereka. Kepada orang-orang soleh ilallah. Kepada Allah. Ya, minta syafaatnya kepada orang soleh. Supaya dimintakan kepada Allah syafaat. Fikash fiddur. Baik untuk menghilangkan kejelekan. Au tahwilihi. Atau mengubah kejelekan itu menjadi kebaikan. Lianna dhalika huwa syirkul akbar. Karena sungguhnya hal itu adalah syirik akbar. Syirik besar. Ya, jadi berdoa kepada orang-orang soleh, meminta syafaat kepada mereka, itu adalah syirik akbar. Ya. Menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan ini adalah ucapan orang musyrik. Ketika mereka ibadah mereka kepada berhala-berhala mereka diingkari, maka mereka akan mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam kitab Qawaidul Arba. Di antara syubhatnya orang-orang musyrik, jangan kalian beribadah kepada Allah, kepada selain Allah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Jangan kalian menyembah berhala-berhala itu. Niscaya jawaban mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat itu. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Dan mereka, orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka akan mengatakan, مَا نَعْبُدُهُمْ. Tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala dan orang-orang soleh tersebut, إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Kecuali hanya untuk sekedar mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami mintanya tetap kepada Allah. Ya? Kalau kami minta sesuatu kepada Allah, tapi kita mendekatkan diri atau beribadah kepada orang-orang soleh itu supaya orang-orang soleh itu membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini adalah ucapan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Tapi ternyata di masa ini pun banyak yang mengucapkan hal itu. Ketika diingkari, jangan kalian berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah mati, kepada penghuni-penghuni kubur. Kami cuma ingin mendekatkan diri melalui mereka, melalui perantara mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka ini adalah sekali lagi ucapan yang sama persis dengan ucapannya orang-orang musyrikun di zaman Nabi. Qala hafizahullahu ta'ala ma yustafadu minal ayah. Faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-faidatul ula ar-raddu ala alladhina yad'una al-awliya was-salihin fi kashfid durri aw jalbin nafa'. Bantahan terhadap orang-orang yang beribadah, berdoa kepada para wali dan kepada orang-orang soleh di dalam menghilangkan kejelekan atau dalam rangka mendapatkan kebaikan, kemanfaatan. Bi anna haula'il mad'uwin la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Bantahannya adalah mereka, sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi itu pun tidak memiliki bagi diri-diri mereka sendiri dur wala nafa. Ya, kejelekan maupun kebaikan. Mereka tidak punya kuasa tentang itu. Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim? Kalau mereka sendiri tidak punya kuasa untuk mendatangkan kejelekan atau kebaikan, lalu bagaimana kepada selainnya? Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, bayanu syiddati khaufil anbiya was-salihin minallahi wa bayanu raja'ihim li rahmatihi. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang soleh kepada Allah, dan penjelasan tentang bagaimana besarnya rojak, rasa harap mereka kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.